pergi tinggalkan kamu. Bukan tak cinta kepadamu, sakit hatiku, kau permainkan aku. Kau di sana dengan lain cinta. Aku di sini mengharap kau kembali, namun kau datang dan pergi. Ku tutup hati ini.